Al-Hayat Media Center presents Kemana perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi? Di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Umat melolong di gelap kelam, rindukan pelita yang telah hilang. Khilafah kembali bersinar terang. Datanglah wahai para pejuang. Kemana perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi? Di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Mengapakah kalian membisu sementara musuh merampas tanahmu? Mengapakah kalian membisu sementara musuh merampas tanahmu? Menjara, menindas dan menyiksa, kalian hanya bisa terdiam terpana. Kemana perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi? Di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Bangkitlah ahli, tunaikan janji-janji. Inilah harapan, tunaikan kewajiban. Bangkitlah ahli, tunaikan janji-janji. Inilah harapan, tunaikan kewajiban. Dunia Islam telah lama memburam, suburkan dengan darahmu. Panji Islam kini telah berkibar, tunjukkan di mana peranmu. Dunia Islam telah lama memburam, suburkan dengan darahmu. Panji Islam kini telah berkibar, tunjukkan di mana peranmu. Kemana perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi? Di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Di mana jiwa pemuda berani yang akan memenuhi surga yang abadi? Di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Menjual diri untuk surga yang abadi. Menjual diri untuk surga yang abadi.